Tuhanmu selalu hidup di dalam hatimu, cinta darinya menjawab semua masalah. Cinta dia memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal waktu. Serahkan, ikhlaskan, pasrahkanlah hanya kepadanya. Cintanya selalu hidup di dalam hatimu, cinta darinya menjawab semua masalahmu. Dia mendengar, melihat, dan selalu berfirman, damaikan jiwamu dengan cinta dia, memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal. Kita hampir menyerah, tapi aku percaya kaulah pelindungku, penciptaku dan hidupku. Sabarkan hatiku, kuatkan imanku, berkahi aku dan keluargaku dengan rahmatmu. Tuhan, kaulah cintaku. Kaulah sang pencerah.